teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Caller AD. Yang di rumah jangan diam aja, ayo ikut sama-sama kita semua bernyanyi di sini. Cinta.